cerita luka. Tak sanggup menahan sakit. Sudah-sudahlah dari kerai jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan kisah kasih berakhir sampai di sini. Terlalu banyak cerita luka, tak sanggup ku menahan sakit.